بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا تديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون والله أعلم بمراده يمه نروسكن كماري bahwa orang hirup salila di dunia teh wajib diperintah amar ma'ruf nahi munkar. Kita berjuang ulah erin-erin marentah kahadean ngalarang kamunkaran ulah erin-erin terus baik masyaallah masyaallah tapi ukur ku kemampuan urang sebab urang eta alat Allah. Urang mun nyarita alat wasitoh alat manusia ye. Allah endek ngaluruskeun jelema nyokot alat Rasul. Allah endek ngabangkawarahkeun jelema nyokot alat Abu Jahal. Allah endek ngalempengkeun bangsa Indonesia merdeka nyokot Bung Karno. Allah ndek ngabebeskeun Indonesia menjadi negara terkorup di dunia. Cokot Soeharto datang ke SBY. Datang ka kuari, wallahu alam ka dituna. Urang teh geus termasuk terkorup terbesar di Indonesia. Alhamdulillahirabbil. Goblok alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Berarti telah pulang. Itu bisa dipimpinan negara orang Amerika gede padahal nyana nyokotan manfaat Indonesia. Inggris gede, Arab gede, hatina gede ku bodo-bodo ting bangsa Indonesia. Uyah aya di Indonesia, minyak aya di Indonesia, logam aya di Indonesia, emas, perak, besi aya di Indonesia, kayu aya di Indonesia, lauk-lauk, wah lautan luar biasa makmur aya di Indonesia, wah timah aya di Indonesia, tapi kunaon atuh teu becus ngelola. Ieu cek orang luar negeri, kula bicara orang luar negeri, kecarita orang luar negeri. Kunaon atuh uyah dibawa ke Jepang, dikelola ku Jepang, balik deui ka dieu, dibawa ku Belanda, dikelola ku Belanda, balik deui ka Indonesia. Urang selamana hanya jadi konsumen. Besi dikelola lah ku orang Amerika, ku orang Jepang, balik deui ka urang, urang jadi konsumen kayu kitu kene, minyak kitu kene dan lain sebagainya. Selamana Malaysia geus bisa nyieun mobil, Jepang mah geus puguh, Cina anu eueuh dongengna nyieun mobil, hanya nyieun mainan anak-anak, kuari mobil motor kendaraan geus loba buatan Cina. Padahal kapinteran bangsa Indonesia leuwih awal munculna, tapi eueuh mobil buatan di Indonesia, hanya rakitan-rakitan paling kijang ge diakukeun urang Indonesia, padahal mah lain buatan Indonesia, rakitan Indonesia. Mana motor buatan Indonesia? Eueuh. Padahal kamari ieu urang Rangkas Bitung geus bisa nyieun motor tina awi. Ngan begitu dek dilumpangkeun mabreyek. Ditendeun we di Jogja aya. Aya di Jogja tina awi motor masyaallah. Ngan dipajang doang. Mesinan da kumaha nyieun mesinna atuh. Teu pake balap kumaha acak-acakan atuh. Aya tapi dimuseumkeun motor buatan orang Rangkas Bitung teh ieu tina awi. Tina kayu sarua bae, mau mobilan dan lain sebagainya. Tapi ieu lain lalagaan Indonesia teh bisa mun nyieun kendaraan. Tapi geuningan. Nah, ieu mah keur carita makin jauh, makin lila, makin jero hutang bangsa Indonesia per kepala geus sabaraha. Kakarak lahir doang geus boga hutang statusna. Encan ngadahar uyah-uyah acan, borosot. Geus aya catetanana sebab jana geus jadi bangsa Indonesia hutang berarti. Coba ngeri jasa ieu urang. Lamun urang berpikir ka arah eta deuk datang ka iraha tuh bangsa Indonesia maju atawa lepas dari belenggu hutang. Wallahu alam. Nah, kudu diperjuangkeun amar ma'ruf nahi munkar. Berangkat. Toel coba. Tokoh mana ieu nu bisa ditel? Wow, lamun ditoel atuh urang ngeringkuk. Ngeringkuk urang. Mal bisa maju atuh urang dakwah urang. Stop, kekuatanana urang can kuat. Sebab alat-alat eta diukur ke kekuatanana. Urang dek mantek kayu, ieu pahatna. Mantek awi, ieu pahatna. Dek mantek besi, ieu pahatna. Ragaji naga, ragaji kayu ma ieu, ragaji awi ma ieu, ragaji besi ma ieu. Jadi alat eta disesuaikan. Nah, Allah teh ya deukeun kamahmuran, kalurusan, kajujuran, pasti Allah ngadatangkeun alat seorang manusia anu super jang ngabentangkeun tentang hukum jeung amar ma'ruf nahi munkar. Encan aya ku ari teh Allah bae can menghendaki sebab alat teh can aya. Kakarak boga Gus Dur doang. Gus Dur teh alat anu canggih, kakarak ngabor doang si pileukeun teh alat. Geus bae ku ari wassalam. Beres Gus Dur. Lumayan sabaraha departemen nu kunyana diberesan. Bentuk dakwah teh kos kitu. Departemen sosial awakeun. Departemen penerangan awakeun sebab ieu adalah icu biangna di dieu teh atas sarang korupsi. Eta dakwah ngaranna. Kuari lamun deuk dakwah tah muy tah depan. Tah eta tah korupsi-korupsi luar biasa di dinya teh. Jeung sajabana bae. Tah lamun bisa cara gosor, bubarkeun. Eta dakwah karana kos kitu. Deuk kaleungitkeun korupsi teh ya sarangna. Eta karana bentuk dakwah mun hayang nyaho di mana letak dakwahna? Tah, polosia teu datang ka dinya. Kos kitu tah bentuk dakwah teu kuateun. Gus Dur ge kakareuk ge pake ciet. Kolepah. Teu kuat. Ganti kuari. Oh berarti nu kuari mah lain alat jangan luruskeun. Sengaja Allah nyieun alat-alat dimulai presiden, menteri, datang ka kitu di MPR, DPR, datang ka gubernur, datang ka itu bupati, datang ka camat, datang ka lurah, bentukna kos kieu kahayang Allah. Kahayang Allah, urang dititah ngadakwahannyana teu kuat sebab ukuran dakwahna ukuran alat. Kanjeng Nabi geus ngajelaskeun man ro'a munkaron man ro'a minkum munkaron fastata'a yughayyirahu fal yughayyirhu biadih. Lamun ningali munkarat kemudian orang mampu make kekuatan tangan sok melalui leungeun sekup nasional, sekup internasional, sekup internasional Osama bin Laden, sekup internasional itu Saddam Hussein, sekup internasional gitu Muammar Kadapi. Dijore-jore di Indonesia Muammar Kadapi. Urang terbawa ku media. Tinyaho latar belakang nu diitung teh kagorengan jeung kakayaanana berlimpah sehingga tenyahun perjuangan moal dibom ku Amerika. Lamun jelema teu lurus, otak pasang. Urang kuari macam media di Kompas, media di Merdeka, televisi bangkawarah Muammar Kadapi. Greget urang kabawa ku pemikiran Amerika kasih ya. Padahal mah mun ditanya orang mana sih orang ketos. Orang ketos geus ka bawah teh jauh moal dibom atuh. Lamun saluyu jeung Amerika moal dibom. Saddam Hussein perjuanganana emang kumaha? Kuari tinggal hiji deui boga najed leutik. Tinggal hiji deui kuari. Arah ka mana bae? Geus ditingker ku Amerika. Sebab nyanalah anu keur dakwah sabilillah. Nuker dakwah ngembangkeun agama, nuker dakwah deuk ngahancurkeun munkarat. Amerika tidak senang. Siapapun tetep bunuh. Gus Dur teh dibunuhna lain ku sasaha ku Amerika melalui tangan Amin Rais. Kitu cara ngabunuhna. Karir teh dibunuh. Di Indonesia lamun henteu akur jeung Amerika, eureuna SBY. Renan, iya datang ke dua periode akur jeung kahayang Amerika. Bobol anu bagi dua jeung aing. Bobol anu bagi dua jeung aing. Dan mangga kuari teh deuk ganti kuari. Amerika geus siap-siap. Suryani pulang ka ditu. Kudu jadi presiden pengganti SBY. Singa deta Suryani. Lamun nyaja jadi buang kawarah bangsa Indonesia. Awewe kudu dijadikeun presiden mah. Otak mah ge lain didengkul deui dicinggir tah mah. Cinggir tama tu ayahna jeung presidenna anu nyahuan ka pondok pasantren kadanan cara gitu Bung Karno mah babarengan jeung kiai tapa masak jeung kiai nyahuan kana karakter bangsa Indonesia anu handap ku ari mah boro-boro presiden bupati bae geus teh nyahuan ka handap kumaha kaayaan di handap kumaha teu pernah gaul jeung handap gaul teh jeung proyek ternyaho pakir miskin teh ngap-ngapan ternyaho yatim piatu ngap-ngapan ternyaho nini ngap-ngapan ternyaho jelema anu teu kabagian pagawean bali ka ditu imah teu laku di ditu deuk gawe naon otakna teu datakannya gol mana ieu calon teh calon mana. Tah gitulah. Iye, hartina ieu naon? Munkarat berarti tah. Ulah didukung berarti munkarat. Kudu kumaha tuh urang? Mampu henteu ngilangkeun munkarat? Teu mampu. Turun urang ngomong. Sebab lamun urang ngaleungitkeun munkarat, eta bae hiji urang diborgol. Ulah tuh ngomong bae ngomong. Ngomong ge bahaya ku hate bae. Geus mah adapun iman ieu mah. Fa ilam yasati babi kol babi lisani mun teu mampu make tangan besi babi lisani ku ngomong supaya pahamun masyarakat ieu bener ieu salah ieu bener ieu salah ulah atuh eta masalah ulah didukung supaya kos kitu tah. Fa ilam yasati babi kol bi mun teu mampu hate bae mandak kula tadi geus ngamimit ya kiai mah ustad maning cicing bae ku hate bae inkar ku hate ngadoakeun mudah-mudahan aya pemimpin nu bener ulah mimilu lantaran teu wauh jeung masyarakat ku ari calon-calonna saha komo presiden mah lamun kamari urang ngadongengkeun presiden Bung Karno mah babarengan jeung santri masak babarengan jeung kiai di Bandung sabandung wauh kabeh keur nyana di ITB di Tangerang jeung kiai Tangerang warauh kabeh aja ngobrol babarengan di sawah tah eta calon pamimpin menyahun kahayang masyarakat kuari mana calon kos kitu nah iya hese berarti eta teh munkarat berarti dibawa ku leungeun nyana munkarat atuh kurang kudu dipiceun urang teu mampu ngomong urang teu mampu hate bae geus sabodo nyangakeun ka Gusti Allah berarti lemah jasa urang teh boro-boro dakwah nek sekup internasional cacakan nasional geus hese boro-boro nasional gede jasa meureunanan kendalana cacakan sadesa bae geus hese jasa berarti sulit ya kuari ya urang dakwah teh sulit ai kitu mah dakwah sakadar haram minuman haram zina taman teu bertindak kakara ku ngomong doang coba bertindak ketika aya anu mabok kabeneran nu mabokna lurah kabeneran nu mabokna teh polisi kabeneran nu mabokna teh nu sugi hayo ku urang seret yeus sia haram sia ieu bawa ka polisi daripada nu dibawa nu mawana ngajungkal ti heula. Ayo coba boro-boro nanaon sekelas FPI Front Pembela Islam pimpinan Habib Rizik geus mengalami kendala na luar biasa geus loba kesulitan geus hese jasa eta sakitu ge sakitu can sakumaha encan sakumaha lantaran loba nunumpangan lamun murni mah sarua bae kitu ge tetep bae geus ngaringkuk Habib Rizik encan sakumaha geus ngaringkuk lamun beberan atuh pae tah ieu dakwah berarti geus sulit jasa ieu bekeur nyaritakeun ayat sulitna dakwah amar ma'ruf nahi munkar amar ma'ruf mah babari nahi munkarna cok urang lamun aya jelema keur main gaple ha shit eta main gaple mah tilok kitu ja tilok nah goblok geus main gaple. Oh, berarti cenah kiai ge ozok. Neuleu goblok. Neuleus iyaing. Teh kos kitu tah. Kurang ku ari bawa ka imah, ulah geus ka pengadilan polisi mah ka pengadilan negeri mah jahara rasa teh bawa ka imah bae. Kurang didawahan, Pak. atau tukang beca, ieu waduh ulah sok main-main ieu teh haram judi kos kieu teh maraka ieu teh kurang didawahan tuk maningan boga duit mah pake ka pamajikan bungahkeun pamajikan beli beas beli lalau dan jenis daripada pake judi kos paling ngejak tukang beca teh ieu naon ye ieu naon ye kiai ieu naon ye sadal beca kan ya di kahulu kiai kan ya. Ya kahulu kiai ya, ulah loba omong kiai, sia-sia aing bae bae. Kiai mah kiai bae de ka sorga mah los. Rombongan kiai ka sorga, kami rombongan tukang beca, rombongan lurah, rombongan polisi nu sok mararabok, kami geus, bagi dua geus. Daripada nyana nurut endahan babagi sorga jeung neraka. Eta geus sakitu deres kene. Coba, ulah kadawa kiai lamun encan wani ngarengelehkeun kula. Lamun aing geus ngaringkuk di hareupeun kiai kakara, hayo gelut. Taneta kiai gelut salah tegelut salah. Gelut salah tegelut salah. Aik eleh memual kiai mah wadongeng lah kiai eleh. Oh wah emang kumaha gitu. Ya emang kumaha. Sapira tukang beca. Hiji. Kelemahan tukang beca teh. Begitu orang set. Ditangkep punya langketek. Ijurus pamungkas ya. Terus bae kurang langketek. Sia. Urang ditikam aye. Sia moal kuat teh dilangketek mah. Gua lepak karek. Sia. Balik moal eleh kieu mah kajen. Sedengkeun ieu geus make hizib. Ya emang kumaha gitu. Ulah lalawara memeh jadi kiai teh wiridan heula. Weh, komo urang Cisoka mah. Jadi kiai henteu gelut bae pan. Masya Allah. Lain jang jawara boga permainan teh jang besi aya Belanda asup deui ka Indonesia. Sakitu doang. Menteu kiai wariridan sogoro hizib segala nanaon. Atuh kiai mah ngajotos teh teu kudu jeung jelem teu kudu dihareupeun. Ukuran sakilometer si anu dijotos di dieu. Deuk. Atuh ujianana meunang. Atuh aya kana mah can puguh. Hiji. Nah, iya cerita dakwah sulit luar biasa. Nah, kuari tetep aja dititah sekemampuan orang. Geus hese lah nyaritakeun korupsi mah hese jasa. Dakwah ngadawahan supaya eureun korupsi hese jasa. Lantaran geus kabeh eta mah korupsi mah. Kuari eta nu mabok hese ngan saukur ngomong bae muludan rajaban pengajian nuzina hese terus kabelah dirina hese jasa hese hese hese hese. Nah, iyalah. Mun bisa kulengen teu bisa ternyata kabehan teu bisa di Indonesia kulisan kulisan geus eueuh jang di nagara kuari kamari aya hiji-hijina Gus Dur kuari geus diampihan ku Gusti Allah kuari mah geus eueuh nu nyentil hiji-hiji acan atuh pabi kolbi geus hampir eueuh teu bisa cara make kolbina ternyata horeng geus pareum amar maruf nehi munkar nehi tetep urang dititah hudangkeun deui semangat amar ma'ruf nahi munkar. Hudangkeun deui gigairah amar ma'ruf nahi munkar. Terus itah kahadean, larang kagorengan, teu bisa make leungeun ngomong we heulanan. Datang ka iraha yeuh. Turun ayat ieu ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idzahtadaitum. Heh jelema nu ariman netepi aranjeun ka diri anjeun jaga diri maneh raksa diri maneh benerkeun diri sorangan la yadurukum man dhalla idzah tadaitum moal ngabahayakeun ka aranjeun kabe jelema anu sasar di mana anjeun geus boga pituduh terus bae amar maibna amar maruf nahi munkar mantak cek Kanjeng Nabi itamiru bil maruf watanahaw anil munkar. Gera parentah kumaneh kabeh bil maruf kahadean watana haularang kumaneh kabeh tina munkar munkarat munkarat larang datang ka mana hatta idza raaita suhan moto datang ka di mana-mana koret dihayukeun panyakit koret mah baroga kabeh ngan aya anu dilawan aya anu dihayukeun di mana-mana koret geus dihayukeun ciri koret dihayukeun geus teu daek ngazakat. Tah di mana jelema geus teu daek na zakat berarti ieu amar ma'ruf geus rada kudu di geus teu kuat berarti kuhari sabaraha nu sugih di Tangerang, Kabupaten Tangerang. Sa Kabupaten Tangerang meheulanan sabaraha nu sugih, ulah sa Kabupaten Tangerang sa Kecamatan Pasar Kemis anu nilaina geus nisab zakat mun pare geus aya 1 ton, lamun ayeuna kitu dagang geus boga 100 grameun ta eta teh sabaraha di Kecamatan Pasar Kemis apa aya nu ngaluarkeun zakat atau sabara persen nu ngazakat. Dina ngazakat na ge harta na teh aya beureun 10 miliar nah, tapi nu dikaluarkeun paring ge 1 juta, 2 juta, 10 juta teh sesuai ieu sukun muto. Geus didinya geus harepan dakwah maka jenggu kumaha ge kos kitu. Tapi dakwah-dakwah mah dakwah pengen dikurangi. Sebab geus eueuh nanaonan teu mah dakwah. Pejabat sabaraha nu kaya tapi aya kadenge ngazakat. Bupati aya pernah ngadengekeun ngazakat henteu. Kaya-kaya, perusahaanna loba, anakna luar biasa. Kadenge ngazakat teu pernah saeutik-eutik acan ngadenge ngazakat. Berarti geus teu kuat ya urang dakwah ye. Geus teu kuat, wakilna atuh wakilna ge sugih, kadenge ngazakat henteu. Henteu pernah kadenge. Eta cenah merean lain zakat sogok. Sogok pemah nu kos kitu mah kebel nyogok deui bakal sing hade bujur ustad ka sogok sing hade. Sing hade sakedeung deui bakal kararimbul sing hade siap bujur besi ka sogok ancul-anculan sia. Nah, zakat ieu mah keur carita. Sabara pengusaha di Kabupaten Tangerang mun kukula diitungan janyara naho? Nyaho kula mah insyaallah ngan moal. Moal-moal dibejakeun ngaran-ngaranna. Oh, loba jasa. Kelas. Kowe di Pandeglang mah lain bae kelas nasional, kelas internasional. Lobaan di Pandeglang batan di Tangerang. Di Pandeglang nu di luar negeri bae nu nyieun perusahaan di Amerika, di Pandeglang teh aya 10. Urang Tangerang mah eueuh hiji-hiji acan. Pandeglang nu boga perusahaan di Amerika aya 10. Nu aya nu boga perusahaan di Australia aya 5. Urang Pandeglang, masyaallah. Tapi kadenge ngazakat henteu. Urang Tangerang mah eueuh nu di luar negeri eueuh. Paling ge lain di Singapura, di Singaparna paling. Aya nu Singaparna mah ge lain usahanya nya mah kabawa ku pamajikan we ka ditu. Tangerang mah ngan saukur kukulibekan di dieu bae, kukulibekan geus hese ka Lampung bae jualan monyet. Tangerang eta. Aduh masyaallah. Dumadak pelopor-pelopor lobana di Pandeglang. Iye, urang keur carita misahkeun Banten, pelopor napan Eki, tatupan urang Pandeglang sarua bae. Teh ieu hayang misah Banten teh permatang supaya hayang jadi provinsi mandiri, eta teh apan wah luar biasa. Peloporna tetep bae urang Pandeglang. Urang Tangerang mah henteu. Nah iye, tapi Tangerang boga sejarah sebab Tangerang mah tikoro cak almarhum Kiai Ahmad mah. Tikoro ai tikoro mah kabeh ge kudu melalui Tangerang bae. Asa ulah kepelag bae teh tikoro tah. Masyaallah. Nya ye suhun muto nomor kadua hawan mutbah hawa anu dituturkeun dianutin ai hawa mah kabeh ge boga ngan aya nu diperangan aya nu dituturkeun kuari ngahayukeun hawa hampir kabeh. Nomor katilu dunian mosaratan dunia anu dipilih nu diheulakeun anu diutamakeun akhirat dikatukangkeun. Pembangunan dunia mah terus bae, pembangunan akhirat mah henteu, mental dunia mah terus bae, mental akhirat mah terteueuh. Hanya sebagian kecil anu ngabangun mental jang akhirat, hanya pondok pesantren. Di luar pondok pesantren mah geus hampir eueuh pembangunan mental jang ka akhirat. Lah ku ayana sakitu ieu geus menciut berarti mengkerucut. Amar ma'ruf nahi munkar. Terakhir, ijabu kulli dzira'in birayih. Ngaagungkeun, nganehkeun, ngaujubkeun setiap jelema nu boga pendapat, jelema nu boga kitu pemikir dengan pemikiranna sorangan, tanpa disurtil, tanpa dipilter, tanpa dimusyarahkeun. Asa aing bae pinter, asa aing bae hebat, asa aing bae sagala rupa ge insinyur, asa aing bae dokter andas, asa aing bae kiai, asa aing bae, tanpa dimusyawarahkeun asal geus kos kitu, geus dakwah teh geus moal kuat ka jeung kukumaha ge. Nah ieu geus aya kabeh paalaika nafsaka di mana-mana nafsu non koret geus dituturkeun hartina nuturkeun koret teu daek ngazakat teu daek sosial. Nomor kadua nuturkeun hawa nafsu terus bae ancul-anculan. Nomor katilu nuturkeun dunia ngaheulakeun dunia mandirikeun akhirat. nomor kaopat na ngahebatkan diri ngaistimewakan diri tanpa aya konfirmasi jeung batur, na ieu mah dakwah geus datang ka dinya dirampingkeun fa'alaika nafsaka kuari mah maningan bebener diri bae kuari geus maning masing-masing urang mangaji ka masjid ka imah ngaji ka masjid ka imah. Kok bisa kitu cenah kiai? Coba-coba dakwahan. Coba-coba dakwahan. Ahli partai coba dakwahan. Tek-tek celi. Datang ke rikes celi. Datang ke nyengkleh celi. Mual bisa didakwah. Mual bisa didakwahan. Bener mual. Pasti itu bener baik. Kuari ayana calon-calon pilgub. Calon pilkada calon. Cok kurang dakwahan. Mual bisa. Calon presiden dakwahan. Mual bisa. Ana mual bisa. Mual ayamang patna. Atuh maningan diri urang bae ulah kabawa caah ka ditu supaya urang beres sebab moal aya nu bisa didakwahan dirampingkeun ku urang geus turunlah ayat ieu ceurik Sayidina Abu Bakar Siddiq ketika turun ayat ieu lantaran berarti geus sulit jasa jaga di akhir zaman ketika manusia geus ngamalkeun ayat ieu berarti dakwah geus eueuh harepan ceurik Sayidina Abu Bakar Siddiq ceurik. Ditaranya ku sahabat kunaon Sayidina Abu Bakar cerik jelema pasti bakal ngaramalkeun ayat ieu di akhir zaman sebab geus hese dakwah boro-boro ngadawahan nu gede boro-boro dakwahan ngadawahan nu gagah boro-boro ngadawahan di keluarga ge asana geus hese jasa ngadawahan pemajikan geus hese ngadawahan anak geus hese ngadawahan dulur geus hese dakwah bae pokona mah tah ieu ku ari nu dakwah dakwah mimbar lain dakwah tah mah hayang kabeuleuh sekupi lain dakwah dakwah dakwah ngan deureus keneh aya keneh deureus keneh deureus keneh deureus keneh aya nu daekeun keneh engke mah ka ditun geus sararangheut lantaran geus eueuh mangpaatna. Mangpaatna nah yang geus diamalkeun ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum berarti kembali ka diri sorangan ngabebener diri bae lah geus kuari mah kuari mah geus bae maningan ngabebener diri isuk-isuk ka subuh mandi beres mandi kemudian make baju terus urang ngawudu beres terus salat duha tas salat duha cicing di hareupeun imah bari neuleukeun simban nu liwat geus kitu bae geus geus lumayan sakitu. Ya Allah itu beres nanti ilallahi marja'ukum jami'a ka Allah hungkul tempat babalik aranjeun kabeh-kabeh. Nah ya singa dek nu dakwah nu henteu tetep babalikna ka Allah nu bener nu salah tetep babalikna ka Allah. Ieu teh dua hiji janji nomor kadua nyingsieunan. Singa dek kanu dakwah balikna tetep ka Allah alhamdulillah pasti engke aya balesanana. Anu didakwahan teu daek ngadenge tetep balik ka Allah bae. Anu bener nu salah tetep balikna ka Allah bae engke payunabi hukum bima kuntum tamalun Allah bakal ngabales naon nu ku anjeun dipigawe. Mudah-mudahan pagawean-pagawean urang nu ku urang dipigawe ayeuna nu salahna dihampura ku Gusti Allah nu benerna dicatet ku Gusti Allah sehingga urang dibales bebenerna bae ku Gusti Allah. Wallahu a'lam.